pulang terbang menerjang badai tinggi di awan menghilang di langit yang hitam selamat kenangan bercinta sampai kapankah jadinya aku harus menunggu hari bahagia seperti